عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja, pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan dan bersabar atas segala ujian dan cobaan yang kita hadapi. Kita doakan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah seperti kemarin adanya erupsi Gunung Semeru, banjir bandang, longsor di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan ketabahan, diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menghapus kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa saudara-saudara kita dan juga semua kita. Dan tentu yang mampu untuk memberikan bantuan, bantulah ya. Karena Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang meringankan beban orang beriman dari beban-beban dunia ini, maka Allah akan ringankan beban-beban dia yang ada kelak pada hari kiamat. Pembahasan kita masih membahas tentang pengaruh dosa ya terhadap kehidupan ini, dampak negatif dari dosa ya. Berkata mu'alif yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadis Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddi qala aliyun ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuhu wa la min al-qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma'idin amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis sama minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud ya. Beliau menukil yaitu riwayat Ibnu Abi Dunya dari hadis Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib, akan datang satu zaman kepada manusia tidaklah tersisa dari agama Islam kecuali namanya saja. Ya, begitu pula Al-Qur'an kecuali huruf-hurufnya saja. Masjid mereka pada saat itu makmur, tapi masjid itu kharabun minal huda, rusak dari petunjuk. Ya. Meskipun makmur, ya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hidayah. Ulama-ulama mereka merupakan orang-orang yang terburuk yang ada di permukaan bumi ini. Ya, dari mereka lah keluar fitnah, dan kepada mereka lah fitnah itu akan kembali. Nah, jadi ini para jemaah sekalian rahmati Allah ya, akan terjadi satu zaman Islam tinggal nama ya, kemudian masjid makmur tapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala, rame ya, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan mari kita makmurkan masjid ini sesuai petunjuk Allah Ta'ala. Dan ternyata yang memakmurkan masjid ya, disebutkan di sini ulama mereka itu orang yang paling jelek yang berada di kolong jagat ini. justru fitnah timbul dari mereka dan akan kembali kepada mereka. Nah, bagaimana solusinya? Silakan surat At-Taubah pada ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Innama adatul hasar, sesungguhnya hanyalah ya ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid pada Allah itu, masjid Allah itu siapa? Man amana billah, satu orang yang beriman kepada Allah. Ya, dan iman kepada Allah tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa benar bahkan kecuali dengan empat para jemaah. Iman biwujudillah, dengan wujudnya Allah. Al-iman birububiyatihi, iman kepada rububiyahnya Allah. Al-iman biuluhiyatihi, dengan uluhiyahnya Allah. Al-iman biasmaihi wa sifatihi. Maka kalau kita ingin memakmurkan masjid dengan benar, hendaklah beriman dengan iman yang empat tadi, ya. Kemudian yang kedua, beriman wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, kepada hari kiamat. Termasuk juga apa yang terjadi pada hari kiamat. Kita perlu menambah iman ini, ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan itu, ya. Kemudian wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakah, mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ya, maka mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Kalau asa firman Allah itu bukan mudah-mudahan bisa terjadi, bisa tidak, pasti terjadi. Kalau seperti itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga makmurnya masjid dengan cara yang benar, bukan khorobun minal huda. Kalau seperti itu, maka akan terjadi fitnah-fitnah yang ada. Apa itu fitnah? Syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Segala perkara yang bisa merusak keyakinan. Syahwat, segala sesuatu yang bisa membuat lemah untuk taat kepada Allah dan mudah berbuat dosa. Itu syahwat. Itu fitnah, para jemaah, ya. Nah, kemudian berikutnya beliau mengatakan wadah kalau min hadis, yang terlepas dari derajat ini, ya, memang sudah diberikan catatan kaki oleh para ulama, diantaranya Syekh Ali, ya, bin Hasan Al-Halabi, bahwa tadi asar tadi riwayat Al-Baihaqi dan juga Ibnu Adi, ya, meskipun dikatakan ada inqita'nya, yang menqati', terputus sanadnya, ya. Dan Bukhari menjelaskan secara mu'allak dengan Sighah Tamrid dalam Khulqu Af'al Ibad mauquf kepada Ali bin Abi Thalib, perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian wa dzakara min hadis Sammak bin Harb an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an Abi qala idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adinallahu azza wajal bihalakiha, ya. Bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan apabila muncul nampak perzinahan dan ribawi di suatu korya bisa desa, bisa kota, maka Allah Ta'ala akan meratakan dengan kehancuran, ya. Nah, sekarang perzinahan, riba, ya, banyak terjadi para jemaah rahmati Allah. Ya, dan memang dosa itu akan berdampak negatif bagi pelaku secara pribadi dan juga mungkin berdampak pada yang tidak berbuat dosa. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak menimpa hanya orang yang berbuat dosa saja, berbuat dolim, tapi juga menimpa yang lain. Oleh karena itu mari kita semua bertobat kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah, karena yang namanya istighfar, astaghfirullah itu adalah talabul maghfirah. Definisi al-maghfirah adalah wiqayatush syarr ma'a satridunub, dilindungi oleh Allah Ta'ala dari keburukan, bahaya, musibah yang menimpa akibat perbuatan dosa, bersama dengan itu dosanya ditutup, dihapus, dapat ampunan, termasuk juga dilindungi dari mara bahaya. Sebab kalau orang itu punya dosa lalu dapat musibah, insya Allah kalau dia sabar, dosa-dosanya terhapus. Banjir bandang menghapus dosa, gunung meletus menghapus dosa orang yang kena, kalau dia bersabar. Ma yusibul muslim min wasobin wala nasobin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim bencana, penyakit, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu bisa menghapus dosa. Ya. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada hamba, disegerakan memang akibat dosa dia di dunia. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yuafi bihi yaumal qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Apabila Allah menghendaki keburukan pada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, itu ternyata apa? Kehendak baik Allah kepada kita. Disegerakan supaya kita dapat ampunan, ya, kemudian dihapus dosa, tapi tidak mendapatkan mara bahaya, tidak mendapatkan akibat sanksi. Dengan cara apa? Banyak istighfar. Kalau istighfar diterima, maka apa? Seandainya mau jatuh, tidak jadi jatuh, dosanya dihapus. Kalau kita tidak minta ampun, ya, maka ketika ada musibah itu bisa menghapus dosa. Ya, dan kalau Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dia dibiarkan dengan dosanya, lalu dia disempurnakan nanti balasannya dari kiamat. Tentu kita tidak inginkan itu. Maka banyaklah istighfar. Ya, kata Qatadah, ya. Iya Qatadah atau Abu Qatadah. Kalau ya, berbanyaklah istighfar dimanapun engkau berada, karena engkau tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah SWT. Astagfirullah, astagfirullah. Banyak kita istighfar, ya. Karena kalau kita lihat, ya, perzinahan sedemikian rupa, ya, kemasan-kemasannya, ya, dari yang amatir sampai profesional. Riba sekarang sudah merajalela. Di mana-mana terjadi riba. Ya. Ini para jemaah. Bahkan kalau perlu masuk ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, riba masuk ke mana-mana. Nah, ini, ya, kalau sudah merajalela seperti itu, ya, dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dikuasakan dengan kehinaan. Seperti yang sering kita dengar hadis Abdullah ibn Umar, idza tabayatum bil inah wa hattum adnabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, yaitu salah satu bentuk riba, ya, dan kalian memegang ekor sapi, rela dengan pertanian, serta meninggalkan jihad, maka ulama menjelaskan, riba, pegang ekor sapi, rela pertanian, meninggalkan jihad. Riba, contoh yang diharamkan. Kalau sudah yang perkara diharamkan, banyak terjadi. Megang ekor sapi, rela pertanian, cinta dunia menggebu, meninggalkan jihad, kewajiban ditinggalkan, banyak kewajiban ditinggalkan. Maka kesimpulannya apa? Kalau tiga perkara ini terjadi, yang dilarang banyak dikerjakan, yang wajib banyak ditinggalkan. Cinta dunia begitu hebat menggebu sehingga tidak perlu, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Apa terjadi? Sallallahu alaikum zulla. Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kalian kehinaan, zul, kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ayo semua kaum muslimin kembali ke masjid. Ya, beribadah dengan benar. Jangan sampai masjid makmur tapi sepi dari hidayah. Ya, jangan sampai masjid dijadikan tempat bernyanyi di masjid, berdendang di masjid, bercampur baur laki perempuan. Berarti itu sepi dari hidayah. Masjidnya makmur. Ya, ini para jemaah rahmati Allah. Begitu pula, mari kita semua jadikan masjid untuk dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa'an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya orang yang beriman saja yang memakmurkan masjid, beriman pada Allah satu, beriman pada akhir yang kedua, hari akhir, yang ketiga menegakkan sholat, ketiga menegakkan zakat, yang kelima adalah tidak takut kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang dapat hidayah. Berarti masjidnya dibangun, dimakmurkan di atas hidayah. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Bukan seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Makmur masjidnya, ya, tapi dipakai untuk yaitu yang tidak ada contoh, tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang suara perempuan ya melalui speaker-speaker suara wanita yang mungkin mendendangkan irama-irama yang membuat ya tentu saja ya ini para jemaah rahmati Allah bercampur, berarti itu sepi dari hidayah. Tidak dipakai untuk majelis taklim, majelis ilmu ya, dipakai mungkin hanya kumpul-kumpul dan seterusnya ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, dosa-dosa akan berpengaruh buruk pada kehidupan ini dan bisa mendatangkan bencana. Dan meskipun ternyata hal itu merupakan kehendak baik Allah ya, supaya kita itu mau kembali ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, supaya kita mau kembali ya. Dalam banyak ayat disebutkan bahwa musibah-musibah yang ada semua agar kita itu kembali ya kepada Allah Ta'ala, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 41, dhahoral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas ya liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia. Supaya apa? Supaya Allah merasakan kepada mereka liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka ya, sebagian dari perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Mari kita jangan menunggu ada bencana. Jangan menunggu ada musibah. Segera kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Karena orang yang kembali kepada Allah itu nikmat. Orang yang kembali kepada Allah Ta'ala adalah kehidupan. Orang yang kembali kepada Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya merasakan kehidupan itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu tajibu ilallah war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah panggilan dan seruan Allah dan Rasul ketika memanggil kalian. Untuk apa? Segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan, kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat tentunya para jemaah. Ya. Salat kebahagiaan, zakat kebahagiaan, sedekah kebahagiaan, bantu fuqara wa masakin kebahagiaan, bantu mereka yang sedang mengalami bencana kebahagiaan. Ya. Nah, sekarang ini sudah banyak terjadi bencana, musibah di mana-mana. Kemudian kata beliau, wa min marasilil hasan, di antara ya marasilil hasan itu asar-asar yang mursal ya al-hasan, dari al-hasan yaitu apa, idza adharan nasul ilma wa dayya'ul amal wa tahabbu bil asun wa tabaghadu bil qulub wa taqatu al arham la'anahumullah azza wa jal inda dhalik fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya, nah, di sini juga ada catatan-catatan kakinya ya. Nah, di sini kata beliau, apabila manusia itu menampakkan ilmu sementara menyia-nyiakan amal, dan mereka saling mencintai hanya semata-mata dengan mulut saja, sementara tabaghadu saling benci dalam hatinya, saling memutuskan silaturahim, maka Allah melaknat mereka ketika kondisi seperti itu, dan Allah akan membutakan ya hati mata-mata mereka. Ya. Ini para jemaah. Membutakan mata-mata mereka. Ya, ini akibat kalau sudah banyak perbuatan dosa. Ya. Kemudian beliau membawa hadis wa fi sunan Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Umar Mukhattab radhiyallahu taala anhu anhuma qala kuntu ashira ashrati rahtin min al muhajirin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aqbal alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala ya ma'syaral muhajirin khamsu khisalin wa'udhu billahi an tudrikuhunna ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa batulu bitawa'in wal auja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw wa la naqasa qaumun al mikyala wal mizana illa batulu bisinin wa shiddatil ma'unah wa jawri sultan wa ma mana qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qutra minas sama' فَوْرَوْ لَلْبَهَائِمْ لَمْ يُمْتَرُوا وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ أَلْأَهْدَ إِلَّا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Ya. Ini masya Allah hadis yang sangat mulia ya. Dan hadis ini ya dikatakan lemah dan ada syahidnya di jalan yang lain dan sanadnya hasan sehingga bisa jadi hujah ya. Dari Sunan Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku termasuk orang yang ke-10 dari 10 rombongan muhajirin yang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallam datang dan menghadap kepada kami dengan wajah beliau, kata Ibnu Umar. Lalu beliau bersabda, wahai kaum muhajirin. Ya, ini hujah, karena ada jalan lain dengan syarat yang hasan. Wahai muhajirin, ada 5 perkara. Aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapatkan dan menjumpai 5 perkara itu. Ya, apa itu? Yang pertama, apabila tidaklah perbuatan fahisyah yaitu zina muncul nampak pada satu kaum sampai mereka terang-terangan mengumumkan itu, kecuali mereka akan ditimpa musibah berupa apa? Penyakit ta'un ya, penyakit-penyakit al-auja yang menyakitkan, yang belum pernah ya, dan penyakit-penyakit yang belum pernah al-auja jamak dari al-waja'u, penyakit-penyakit yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau pertama, kalau sudah perzinahan nampak, ya muncul terang-terangan, sudah tidak pakai malu-malu lagi, sudah urat malunya sudah putus, maka akan ada musibah, yaitu ta'un, penyakit menular. Al-auja, penyakit-penyakit yang belum pernah sebelumnya terdengar. Betul, HIV, ya, ya betul HIV ya. Terus penyakit sipilis, apa selain HIV? Namanya apa? Ya raja singa dan seterusnya. Ya, HIV, ya. Ini para jemaah belum sebelum pernah sebelumnya. Atau juga sekarang ini penyakit menular COVID. Ya. Sekarang pertanyaannya, perzinahan muncul tidak? Itulah para jemaah, mari kita semua jaga. Mari kita semua bersama ya, bergandengan tangan. Ya. Untuk apa? Untuk pertama antisipasi dari perbuatan zina. Kalau memang ada, segera koordinasi terutama dengan aparat-aparat yang ada yang memang memiliki kewenangan. Kemudian yang kedua, wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizan illa batulu bis-sinin wa syiddatil ma'unah wajauris sultan. Tidaklah satu kaum itu mengurangi takaran timbangan kecuali akan diberi musibah berupa asinin, kekeringan, wasyiddatil maunah, kelaparan, wajauris sultan, penguasa yang dolim. Jadi kalau orang-orang di pasar sekarang, pertanyaan saya, orang-orang di pasar yang nimbang-nimbang, adakah mereka mengurangi timbangan? Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum, ya. Ini kalau nimbang untuk dirinya, wah dilebihin bahkan. Kalau untuk orang lain dikurangi. Ini para jemaah, ada tidak terjadi di satu pasar atau banyak pasar begini ini? Iya para jemaah. Apa akibatnya? Satu, kekeringan. Enggak Ustaz, ini sudah kebasahan, sudah kebanjiran. Ya. Dua, sidatul ma'unah, yaitu kelaparan, kekurangan makan. Banyak stunting-stuntingnya ada barangkali. Ya. Dan juga banyak sekarang ini saluran-saluran bantuan. Kenapa? Sudah pasokan makanan. Ada makanan tapi enggak sampai, enggak bisa sampai. Karena kondisi, ya, wajauri sultan, ya, penguasa-penguasa yang dolim. Yang ketiga, wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah satu kaum menahan, tidak mau mengeluarkan zakat dari harta mereka kecuali akan ditahan, ya, dihalangi oleh Allah Ta'ala dari air hujan yang turun dari langit. Nah sekarang air hujannya lebih banyak lagi. Ya. Seandainya bukan karena bahaim, binatang-binatang ternak, maka tidak dapat air hujan. Nah berarti yang dimaksud di sini hujan yang cukup. Hujan yang cukup. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midraro wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Ya, aku katakan hendaklah kalian semua itu istighfar kepada Allah. Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan mengirimkan air hujan yang cukup. Bukan terjadi bandang, banjir bandang, membuat longsor. Dicukupkan dengan anak-anak, dengan harta, dan juga dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah sekarang sungai penuh dengan lava. Ya, inilah para jamaah yang dirahmati Allah. Mari, ya, kita bekali dengan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan buka keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tapi mereka mendustakan Allah hingga kami adab atas perbuatan mereka. Mari kita semua, saya, Anda, pemirsa, pendengar, roja yang dirahmati Allah, mari kita semua istighfar, mohon ampun pada Allah yang banyak, sandarkan kekuatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak bacalah haula wala quwwata illa billah. Banyak berzikir, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu untuk datangnya bencana. Ya. Adapun yang ditakdirkan ada bencana, semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran. Semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Kita bantu mereka dengan doa. Kita bantu mereka dengan dakwah. Kita bantu mereka dengan harta yang mungkin untuk bisa disumbangkan pada mereka. Ya. Berikutnya para jemaah, wala khafara qaumul al-ahda illa sallatallahu alaihim adwan min ghairihim fa khadu ba'd ma fi aydihim. Tidaklah satu kaum ya memutus dan merusak perjanjian yang sudah disepakati, merusak kecuali apa? Allah Ta'ala akan menguasakan kepada mereka musuh-musuh dari selain mereka, dan Allah ya fa'akhadhu, mereka saling mengambil, mereka mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Itu ini para jemaah. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apa? Orang yang menyalahi perjanjian. Kalau sudah berjanji, jagalah perjanjian itu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, aufu bil uqud. Aufu, tunaikan akad-akad kalian, janji kalian. Al-muslim ala syurutihim. Orang muslim diikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Kalau itu dilanggar, Allah Ta'ala akan menguasakan musuh dan akan diambil yang tadinya kita, apa namanya? Antum bisa kerja sama, usaha sama orang, saham sekian, antum yang menguasai saham itu, maka suatu saat akan diambil oleh musuh antum. Ya. Kalau antum melanggar perjanjian. Kalau kita melanggar perjanjian ini. Oleh karena itu, perjanjian yang sudah disepakati selama tidak bertentangan dengan syariat harus dipenuhi, ya. Dan terakhir adalah wa ma lam ta'mal la'immatuhum bima anzalallah azza wa jalla fi kitabih. Ya, dan selama para pemimpin itu tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah Ta'ala akan menjadikan musuh-musuh mereka di antara mereka. Ya, jadi kalau kita tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai petunjuk dalam hidup, apapun bentuk hidupnya, maka selalu ada permusuhan, diciptakan musuh-musuh. Ya, ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah ciptakan ba'sahum, itu ada antara mereka, musuh-musuh antara mereka. Nah, kita mengaji para jemaah, memakmurkan masjid, kita buka ayat Allah Ta'ala, kita bahas hadis Nabi, tidak lain untuk menjadikan sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Nah, dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dalam bersosialisasi dengan manusia, ya, apapun, siapapun dia. Semua ada petunjuknya. Kita buka, kita bahas, kita bedah di masjid untuk memakmurkan tadi. Ya, dengan cara yang benar di atas hidayah, bukan memakmurkan masjid dengan acara-acara kegiatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka akan muncul fitnah justru dari ulama-ulama mereka sendiri, kata Ali bin Abi Thalib tadi, ya, dan akan kembali pada mereka. Dan ilmu ini, ya, seperti perkataan Al-Hasan tadi, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dimunculkan, sementara amal disia-siakan. Cinta kita jangan hanya sekedar lisan, ucapin salam, tapi dari belakang menusuk, tidak boleh. Kalau kita ucapin salam, harus jaga itu orang, ya, jangan hanya formalitas, assalamualaikum, yang penting salam, ya. Yang kasihan yang jawab, karena wajib. Sementara menusuk dari belakang, itu tidak boleh. Berarti di sini apa? Tahabbu bil alsun, cinta dengan lisan. Wa tabaghadu bil qulub, saling benci dalam hatinya. Ya. Kalau seperti itu, Allah Ta'ala akan laknat, akan membutakan mata-mata mereka. Lah ini para jemaah rahmati Allah, mari kita jadikan masjid ini untuk makmur, ya, yang memakmur masjid, iman pada Allah, iman pada hari akhir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, takut hanya kepada Allah. Itu lima karakter. Dan lima karakter ini, masya Allah, ya, akan tumbuh karakter sifat-sifat yang lain, yang sesuai dengan lima karakter itu. Para jemaah rahmati Allah, mari kita beriman pada Allah yang benar. Mari kita juga beriman pada hari akhir yang benar. Mari kita menjalankan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan juga takut kepada Allah. Memang ujungnya ilmu itu, ketakwaan itu ujungnya al-khosyah. Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khosyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu bukan banyaknya bicara, tapi ilmu banyaknya khosyah, rasa takut kepada Allah. Dari sini khosyah, bukan khauf. Kalau khauf, bedanya yang khosyah apa? Khauf takut, khosyah juga takut. Tapi kalau khauf, takut, cuman kita tidak tahu kekuatan yang kita takuti, tidak tahu. Orang takut begal, gak tahu. Tapi kalau khosyah, takut kepada sesuatu, dan kita tahu kekuatan, kemuliaan, keagungan, kebesaran yang ditakuti, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, khosyah ini disandarkan kepada orang yang berilmu. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang punya ilmu, para jemaah. Ya. Dan menukil perkataan Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ulama ada macam, tiga macam. Pertama, orang alim, ya, billah, mengerti tentang Allah meskipun tidak banyak tahu tentang syariat, maka yang pertama ini masuk kategori takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang mengerti tentang Allah, mengerti tauhid, ma'rifatullah, dan banyak tahu syariat, tentu lebih utama dari yang pertama. Namun yang ketiga ini, banyak tahu syariat tapi tidak mengenal dengan benar tentang Allah, maka tidak masuk kategori orang yang takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah ini adalah modal kita, para jemaah, ya, dalam hidup dan kehidupan ini. Sehingga apa? Kita berharap Allah Ta'ala, ya, menghalangi segala mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semua, kaum muslimin, ya, negeri ini, penduduknya semua, para jamaah, dan semoga dapat musibah, ya Allah, mudah-mudahan segera diangkat musibah itu, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan ganti yang lebih baik. Doakan mereka, ya, sampaikan dakwah pada mereka dengan kelembutan, angkat mental mereka, jaga jiwa mereka, kemudian bantu dengan materi yang memiliki kemampuan. Demikian, semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali menyampaikan pelajaran manfaat kepada kita semuanya. Semoga menjadi tambahan ilmu dan Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami sangat berharap pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada Ustaz berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul di Medan, silahkan tanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya sholat yang bolong-bolong, Ustaz? Jadi tidak seluruhnya sholatnya dikerjakan hanya satu waktu atau dua waktu dengan tidak beralasan ujur syar'i seperti hujan lebat dan lainnya. Bagaimana hukumnya sholat yang dikerjakannya apakah sah apa tidak? Kemudian Ustaz, bagaimana caranya kita menasihati teman tersebut supaya dia bisa aktif, Ustaz, di masjid? Kadang-kadang kalau ditanyai, aku nggak sholat di masjid tapi di rumah, gitu, Ustaz. Ya. Apakah hukumnya yang pertama, yang kedua, bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Baik, terima kasih. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, ya. Bagaimana dengan orang yang sholatnya bolong-bolong? Ya, pertama, orang meninggalkan sholat hatta sekali saja tetap tidak boleh, ya, apalagi sampai bolongnya banyak, bolong-bolong berarti banyak itu, ya. Jadi meninggalkan sholat, ya, memang ada dua pendapat ulama, ya. Pertama, mutlak mengatakan kafir apapun alasannya. Apakah ya dia sengaja meninggalkan sholat karena malas, tetap mengakui kewajiban, atau ya mengatakan ya dia wajib sholat, maka pendapat pertama mutlak dikatakan keluar dari agama Islam, ya, ya seperti sabda Nabi, innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Nah, namun pendapat yang kedua mengatakan, kalau masih mengakui kewajiban sholat tapi malas, maka tidak kafir. Ini pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur. Maka di sini ketika dia bolong-bolong, saya yakin karena malas, karena masih sholat berarti. Lebih bolong-bolong, ya. Maka dia dosa, dan itu dosa besar. Dosa besar, dan meninggalkan perintah lebih besar ya dosanya di hadapan Allah dibandingkan dengan orang yang melanggar larangan ini, ya. Maka dosa besar. Tapi karena masih sholat, saya yakin ya tidak sampai berpendapat dia membolehkan meninggalkan sholat. Kalau sampai dia mengatakan tidak apa-apa meninggalkan sholat, maka bisa jatuh kepada kekufuran, bisa kafir, bisa keluar dari agama Islam. Ya. Yang kedua, bagaimana menasihati saudara kita yang tidak mau ke masjid untuk sholat berjamaah? Katakan pertama adalah bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali. Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bisab'in wa 20 darajah. Salat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri. Ya. Kemudian orang yang salat berjamaah datang ke masjid, langkah setiap langkah itu bisa menghapus dosa-dosanya mereka. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, ala adullukum ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu ala al-makarih wa kathratul huto ila al-masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadhalikumur ribat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, perkara yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, iya ya Rasul. Apa itu? Pertama, menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan. Yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Nah ini, langkah pertama menghapus dosa, kedua mengangkat derajat, begitu seterusnya. Semakin banyak langkah, semakin naik derajatnya, semakin dihapus dosanya. Dan menunggu sholat setelah sholat, habis sholat sunnah, habis sholat tadarus masjid, nunggu sholat, itu seperti dalam ribat, yaitu menjaga di perbatasan perang ketika berkecamuk perang antara orang Islam dengan orang kafir. Ya, demikian. Kemudian ada juga tentang hadis yang panjang hadisnya, bahwa Nabi menyuruh, ya, untuk jadi imam kepada sahabat, lalu beliau minta dikumpulkan kayu bakar, mau dicari rumah orang-orang yang tidak mau sholat, berjamaah dibakar rumahnya. Namun tentu itu tidak terjadi. Nah, ini merupakan ancaman, sehingga menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Sampaikan. Nah, terutama keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Nyampaikannya dengan hikmah. Ya, jangan langsung main ancam-ancam. Ya, karena terkadang orang juga belum paham atau dipahami bukan wajib sholat jamaah. Ya, tapi sampaikan keutamaan. Apakah ingin kehilangan sekian banyak keutamaan? Karena nanti Allah tahu balasannya di akhirat, pasti akan menyesal kita semua ini. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, Afan mau bertanya. Saudara saya menikah dengan diwalikan oleh ayah tirinya, sedangkan suaminya tidak tahu kalau itu ayah tirinya, bukan ayah aslinya. Apakah hal tersebut merupakan perbuatan zina yang dihalalkan, Ustaz? Silahkan. Iya, jadi yang boleh menjadi wali, ya, adalah terkait dengan nasab, ya, dari laki-laki, ayah, kandung, kakek, kandung, kemudian saudara kandung, ya. Kalau sudah tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung, ya, berarti apa? Yaitu paman, ya, tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada saudara, pamannya, saudara bapaknya. Maka di sini bapak tiri tidak masuk, tidak bisa jadi wali. Ya, tidak bisa jadi wali. Dan kalau terjadi karena ketidaktahuan, segala sesuatu yang tidak tahu, maka apa? Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami karena kami salah, tidak tahu atau lupa. Ya. Nabi juga bersabda, innallaha tajawaza li umati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, rawi Ibnu Majah, bahwa Allah taala memaafkan umatku yang salah, ya, yaitu tidak sengaja atau lupa atau terpaksa. Ya. Ada di sini, ya. Maka insyaallah mudah-mudahan karena tidak tahu, ya, asal tidak tahu. Cuman masalah wali itu insyaallah banyak yang paham. Ya, sebenarnya banyak yang paham di sini. Tapi di sini kita hukumi dohir karena dia tidak tahu, ya, karena dia tidak tahu. Toh akhirnya juga mungkin juga sudah ada catatan dari negara, ya. As-sultan waliyun liman la waliyalahu. Sultan, penguasa, jadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Allahu a'lam bishawab. Ya, tentu kalau tidak tahu, insyaallah mudah-mudahan dimaafkan. Demikian. Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Enrekang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan mau bertanya, kami masih sekolah di tingkatan atas atau SMA, sekolah menengah atas. Bagaimana kami menyikapi guru kami yang melarang untuk kami menggunakan celana di atas mata kaki, dan untuk yang perempuannya dilarang menggunakan cadar? Doakan kami, Ustaz, supaya istiqomah di atas manhaj salaf. Silakan, Ustaz. Pertama, ya kita sudah tahu ya bahwa di apa namanya untuk meletakkan celana ya cingkrang, nilai cingkrang itu termasuk perkara yang disyariatkan, bahkan harus ya, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang ada menjulur di bawah mata kaki maka masuk bagian neraka dari sarung atau celana yang lainnya. Hadis Sahih Bukhari. Kemudian loh, kalau tidak sombong enggak apa-apa ya. Al-khuyala. Tapi dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan bahwa apa? Iyyaka wal izar fa innal izar fa inna iyyaka ya. Hati-hati kamu dari menjulurkan di bawah mata kaki ya, karena itu termasuk kesombongan ya. Jadi dalam doa yang lain minal khuyalah termasuk kesombongan ya, meskipun dia tidak sombong masuk kepada kesombongan. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama ya, bisa disampaikan kepada beliau tentang hadis-hadis tersebut ya. Yang kedua, kan tidak mengganggu proses belajar mengajar ya. Ya, demikian. Oleh sebab itu ya harus bersabar dan tetap ya bisa diatasi ya, di atas mata kaki. Kemudian kan sepatunya mungkin bisa agak tinggi itu sehingga ketutup ya, tidak kelihatan. Kalau dari bawah ke atas enggak masalah, seperti kaos kaki enggak ada masalah ya. Nah, cuman kalau di sekolah jangan pakai yang sampai setengah betis ya. Nanti orang juga bingung melihatnya karena masih sekolah. Tapi di atas mata kaki masih bisa disiasati untuk tidak kelihatan ya. Demikian, dan harus sabar, sampaikan dengan baik, dengan santun, karena kebanyakan tidak tahu, dan tahunya ya, karena kalau tidak sombong tidak mengapa ya. Nah, sementara dalam sebuah hadis iya kawajar izar fa inna zal izar minal khiyalah ya, minal khiyalah termasuk kesombongan. Hati-hati jadi menjulurkan kain di bawah mata kaki karena itu termasuk kesombongan. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Kami akan bacakan kembali pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah wanita penghuni neraka paling banyak itu adalah suatu ketetapan yang pasti terjadi Ustaz? Karena mengingat banyak juga lelaki yang saat ini jarang sholat di masjid atau bahkan meninggalkan sholat, dan sebagian suami juga banyak yang zalim terhadap istrinya. Mohon dijelaskan Ustaz Sekron. Pertama, Nabi bersabda memang betul, uritun naro fa idza aktsaru ahliha an-nisa yafurna ya, faqalu yakfurna billah, faqala bal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan ya, idza ahsanta ya ihdahunna ad-dahra fara'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Nabi bersabda, diperlihatkan kepadaku api neraka, ternyata penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita ya. Mereka kufur yakfurna. Terus ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan, mereka kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan. Apabila engkau berbuat kebaikan kepada seorang dari mereka sepanjang tahun, lalu mereka melihat kekurangan padamu sedikit, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Nah, inilah ya wanita yang banyak menghuni neraka ya. Dan sekarang para wanita yang durhaka pada suami itu banyak sekali, bukan hanya tidak bersyukur ya, bahkan memukul, bahkan ya macam-macam sudah ya, macam-macam. Nah, ya tentu orang-orang yang baik laki-laki maupun perempuan yang melanggar terancam ya, terancam mendapatkan apa? siksa atau adab, tapi ancaman itu belum tentu terjadi, ya. Tapi mereka berhak, karena Allah bisa saja mengampuni orang-orang atas dosa-dosa, ya, yang mereka lakukan dengan apa? Dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Sebagaimana nama Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, tapi mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Ya, bukan dengan amal ibadah, tapi dengan rahmat Allah. Bisa jadi dimasukkan neraka tapi tidak kekal, ya. Nah, namun memang dalam hadis ini yang paling banyak ternyata penghuni perempuan, ya, dengan sebab mereka banyak yang kufur, tidak berterima kasih kepada para suami. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya, ya, barangkali sampai di sini akhi, ya, kajian kita. Dan para jemaah di sini, ya, yang ada di masjid belum dapat kesempatan pertanyaan, tapi tadi subuh sudah, ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya, syukran wa jazakumullah atas kebersamaan jemaah dari subuh sampai sekarang, dan juga kepada para ikhwan yang ada di studio, para pemirsa, semua yang mendengarkan, yang mengikuti pengajian ini, semoga Allah Ta'ala, dan yang lain tentu saja, semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, terutama pada masa-masa yang memang terbanyak musibah-musibah yang ada. Semoga Allah Ta'ala jauhkan dari bencana-bencana tersebut. Yang dapat bencana semoga disabarkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.